nada indah. Syair lagu yang ku bawa, ku ingatkan kepadamu akan janjimu padaku. Hanyalah satu pintaku, jangan kau lupakan itu. Walau apa yang terjadi, tabahkan